Wajibu alal makmumi ayan wal itmama awal iktida ambil imam. Seorang makmum diharuskan untuk niat mengikuti imam, niat mengikuti imam atau niat menjadi makmum. Wala yajibu tayinuhu, dan seorang makmum tidak diharuskan untuk menentukan imam, menentukan imam dengan nama atau yang lain. Bal yakfil iktida'u bil hadir wa illam ya'rifu. Makmum cukup untuk niat mengikuti orang yang ada di depannya walaupun dia tidak mengenalnya. Fa'in ayanahu wa ahto batolat sholatuh. Bila makmum menentukan imamnya tapi ternyata yang ditentukan salah, maka sholatnya justru batal. Ila indomat ilaihi isyaratun biqaulihi nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza fabana Umar. Fatasihu dunal imam. Kecuali bila penentuan makmum kepada imam dilakukan beserta dengan isyarah. Misalkan makmum niat mengikuti imam yang ada di depannya yang bernama Zaid, yaitu ini, ada tambahan ini, ada isyarat. Lalu ternyata yang menjadi imam bukan Zaid tetapi Amr. Dan bila kesalahan yang demikian, tetapi di saat menentukan itu ada isyarat, yaitu ini, bila diucapkan isyaratnya berupa hadza atau orang ini, maka sholatnya tetap sah. Dunal imam, seorang imam tidak diharuskan niat imam. Fala yajibu fi sihhatil iqtida'i bihi fi ghairil jumu'ati niyatul imamah. Untuk mendapatkan kesunahan jamaah bagi makmum, seorang imam tidak diharuskan niat imam. Bal hiya mustahabbatun fi haqqih. Bagi imam, niat menjadi imam adalah sunnah. Fa illam yanwi fa shalatuhu furada. Namun seorang imam yang tidak niat menjadi imam, maka sholatnya dihitung sholat sendirian. Jadi sholat niat imam ini tidak berpengaruh kepada makmum. Jadi makmum tetap mendapatkan keutamaan jamaah selama dia niat makmum, walaupun imam tidak niat imam. Wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi wal baligu bil murahib. Seorang yang merdeka boleh menjadi makmum dari budak. Jadi status merdeka boleh menjadi makmum dari imam yang berstatus budak. Dan orang yang sudah balig itu boleh menjadi makmum dari seorang yang belum balig tetapi sudah mendekati balig, sudah pintar dan mendekati balig. Amma sabiyyu ghairul mumayyiz fala yasihul iktida'u bih. Dan anak kecil yang belum pintar, belum tamyiz, belum bisa makan, minum dan cebok sendiri, dia tidak sah menjadi imam. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'ah wala bikhunfa muskilin. Seorang laki-laki tidak boleh menjadi makmum dari imam perempuan atau imam yang berhunfa. Hunfa artinya seorang yang belum jelas jenis kelaminnya. Wala hunfa muskilin bimra'atin wala bimuskilin. Hunsa muskil, seorang yang belum jelas kelaminnya, dia tidak boleh makmum dengan orang perempuan dan juga tidak boleh makmum kepada sesama hunsa. Jadi dua hunsa yang saling berjamaah ini hukumnya tidak sah. Wala qari'in wa huwa man yuhsinul fatihata ay la yasihhu iqtida'uhu bi ummi wa huwa man yukhillu bi harfin aw tasjidatin minal fatihah. Seorang yang bacaan fatihahnya sempurna, tidak salah baca satu huruf, tidak menghilangkan tasdid fatihah, dia tidak sah untuk menjadi makmum dari imam yang ummi. Imam ummi adalah seseorang yang bacaan fatihahnya salah. Salah satu dari huruf fatihah, dia tidak bisa membaca dengan sempurna, atau dia tidak membaca satu tasdid dari fatihah. Jadi orang yang bacaannya sempurna ini tidak boleh menjadi makmum dari orang yang bacaannya kurang sempurna. Tsumma asharal musannifu li syurutil qudwati biqaulihi wa ayyu mawdhi'in shalla fil masjidi bi sholati imami fi ay fil masjidi wa huwa ayyul ma'mum mu'alimun bi sholati ajza'ahu. Musannif menjelaskan beberapa syarat jamaah dengan penjelasannya dimanapun tempat di masjid. Dimanapun tempat di masjid, seorang yang berjamaah dan makmum mengetahui gerakan imam, maka sholat itu sah. Jadi selama antara imam dan makmum berada di dalam masjid, dimanapun tempatnya, dan makmum mengetahui gerakan imam, maka sholat keduanya sah. Alimun bi salatihi ail imami bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadati ba'di shaffin ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil iqtida'i bih. Jadi makmum mengetahui gerakan imam itu dengan cara melihat imam langsung atau melihat sebagian barisan yang ada di depannya. Malam yataqaddam alaihi. Syaratnya kesahan sholat imam dan makmum ini yang berada di masjid, syaratnya adalah makmum tidak boleh berada di depan imam. Fa in taqaddama alaihi bi'aqibihi fi jihatihi lam tanqid sholatuh. Bila tempat makmum berada di depan imam, maka sholatnya tidak sah. Wala tadurru musawatuhu di imamih. Di antara imam dan makmum yang berdiri sejajar itu hukumnya tetap sah. Namun makruh dilakukan bagi makmum. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan. Bagi makmum di saat berjamaah dia disunahkan untuk mundur sedikit. Wala yasiru bihadza takhallufi munfaridan anis shaffi hatta la yakhuza fadhiratal jamaah. Seorang yang makmum yang mundur sedikit dari imam ini dia tetap mendapatkan keutamaan barisan. Artinya dia tetap mendapatkan keutamaan jamaah yang dilakukan. Wa in shalla al-imamu fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid hala kaunihi qariban minhu ayil imami bi allam yajid masafatu ma bainahuma ala 300 dhira minhu takriban wa huwa wal ma'mumu 'alimun bi sholati. Wah, ini panjang sekali. Jazal iktida'u bi. Tadi di penjelasan sebelumnya ini menjelaskan tentang antara imam dan makmum yang sholat di dalam masjid. Dan ini penjelasan saat ini adalah menjelaskan antara salah satu dari keduanya, yaitu imam atau makmum yang berada di luar masjid. Jadi bila imam berada di masjid dan makmum berada di luar masjid dan jarak keduanya dekat ini adalah antara keduanya tidak lebih dari 300 dirham. Jarak keduanya tidak lebih dari 300 dirham dan makmum mengetahui sholatnya imam, lalu antara makmum dan imam tidak ada penghalang, maka jamaahnya sah. Wa huwa ayyul ma'mumu 'alimun bi sholatihi ayyul imam wa la ha'ila hunaka ay bainal imami wal ma'mum jazal iktida'u bih. Jadi bagi imam yang berada di masjid dan makmum yang berada di luar masjid ini bisa sah jika memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah jaraknya tidak jauh. Jarak yang dikatakan jauh adalah jika melebihi 300 dirham. Dan syarat yang kedua adalah makmum mengetahui gerakan imam. Lalu syarat yang ketiga, antara imam dan makmum tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi keduanya. Waktu tabarul masafatul matkuratu min akhiril masjid. Dan jarak yang dihitung antara imam dan makmum adalah dimulai dari akhir masjid, akhir bangunan masjid. Jadi tidak dihitung jarak antara imam dan makmum, tetapi jarak antara makmum dan akhir masjid. Wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjidi imma bi imma fadha'an aw bina'an fasartu alla yazida ma bainahuma ala 300 dirham wa alla yakuna bainahuma ha'il. Bila antara imam dan makmum berada di luar masjid, bisa gambarannya bisa di tanah lapang ataupun di bangunan yang bangunan itu bukan bangunan masjid, maka syaratnya untuk mengesahkan jamaah adalah keduanya tidak boleh berjarak lebih dari 300 dirham dan keduanya tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Jadi di dalam pembahasan ini ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah imam dan makmum keduanya berada di masjid. Yang kedua adalah salah satu berada di masjid. Yaitu di kitab ini dijelaskan yang berada di masjid adalah imam. Lalu penjelasan yang ketiga, antara imam dan makmum keduanya tidak berjamaah di dalam masjid. Yang paling ringan adalah keduanya di masjid. Jadi di saat imam dan makmum berada di masjid, ini syaratnya hanya satu, yaitu makmum tidak boleh berada di depan imam, tempat makmum tidak boleh ada di depan imam. Dan syaratnya adalah makmum melihat imam. Namun bila salah satunya tidak berada di masjid atau keduanya berada di luar masjid, syaratnya lebih banyak. Yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama jarak keduanya tidak boleh jauh, yang kedua makmum mengetahui gerakan imam, dan yang ketiga tidak ada penghalang antara makmum dan imam.